sampai jadi penawarnya. Seakan di dunia tiada yang lainnya. Bila cinta menghilang, neraka dunia seakan menjelma. Jangan terlalu bila berpisah hancur.